لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan terus taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan terus melakukan amalan-amalan ketaatan juga amalan-amalan salihat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid tentang hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah, seorang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah. Sehingga yang namanya bersyukur tidak semata-mata talafud bilisan, mengucapkan dengan lisan, tapi tanpa dibarengi dengan amalan-amalan salihah. Ini keliru. Sehingga kata beliau rahimahullah, yang namanya bersyukur yakunu bil lisan, yakunu bil qalbi, wa yakunu bil jawarih. Sehingga yang namanya bersyukur bentuknya adalah dengan lisan, dengan terus hamba tadi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah syukur itu juga bentuknya dengan hati, dengan meyakini dan mengimani seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syukur itu bil jawarih, dengan anggota badan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, maknanya adalah alla yasta'malaha fima yakrahu, tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya, maka hamba tadi akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang demikian telah dijelaskan oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ulama atau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Qa'idul Arba' tentang tanda-tanda orang yang berbahagia. Kata beliau, wa idza u'tiya syakara, wa idza batuliya sabara, wa idza aznaba istaghfara. Haulai inwanus sa'adah. Kata beliau, tanda seorang yang berbahagia, yang pertama, wa idza u'tiya syakara, tatkala diberi kenikmatan dia bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Wa idza batuliya sabara, dan apabila dia diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar, tidak berkeluh kesah. Kemudian tatkala melakukan dosa, dia segera istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada risalah, pada tulisan yang berjudul Al-Firqatun Najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Bagaimanakah kehidupan, perjalanan yang ditempuh oleh Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara jalan atau prinsip kelompok yang selamat, golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah. Mereka senantiasa memperhatikan urusan tauhid, senantiasa mengedepankan urusan tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah inti dakwah para rasul alaihimussalatu wassalam, aslu da'watir rusul, inti dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam dari yang pertama sampai yang terakhir. Mereka semuanya yada'una ila tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula ani'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap kaum seorang rasul. Apa tugas dakwah mereka? Allah sebutkan ani'budullah, mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi at-tauhid, peribadatan-peribadatan selain Allah. Barakallahu fikum. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mereka senantiasa memperhatikan urusan-urusan tauhid, mengedepankan tentang urusan at-tauhid, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, yuhayyuna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah Rasul di sini adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka, senantiasa kembali dan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sulukihim, dan jalan-jalan yang mereka tempuh. Wa hayatihim, dan juga dalam kehidupan mereka. Senantiasa mengikuti dan menghidupkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat balighah, yang sangat mengena. Bahkan diceritakan di dalam hadis tersebut, nasihat wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang membuat menangis. Nasihat yang membuat hati itu bergetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara nasihat yang disebutkan di dalamnya, Nabi menyebutkan, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin tamassaku biha addu 'alaiha binawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini, barakallahu fikum, adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib bagi kita semua untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan yang ditempuh oleh al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyyin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, azu 'alaiha binawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya adalah kinayah, gambaran supaya kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ajaran Rasul, supaya kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim, maka menjadilah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Rasul, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Mereka menjadi ghuraba, menjadi orang-orang yang asing di antara kaumnya. kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, telah memberitahukan di dalam sabdanya, innal islam bada ghariba wa sayaud ghariba kama bada fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al islamu ghariba, atau innal islam bada ghariba, sesungguhnya Islam bada bermula ghariba, dalam keadaan asing. Inilah dinul Islam, inilah agama Islam, bada ghariba, mulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali asing, kama bada'a, sebagaimana mulanya. Fatuba, maka berbahagialah, lil ghuraba, bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Inilah keadaan Islam pada mulanya, dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lama su'ila, tatkala ditanya, man ma'aka ala hadzal amri, qala hurrun wa 'abdun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang mengikutimu atau yang bersamaku dalam urusan ini, itu tatkala berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hurrun, satu orang merdeka, wa abdun, satu orang budak. Yang dimaksud satu orang yang merdeka, barakallahu fikum, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibni Uthman. Kemudian yang dimaksud seorang abdun, seorang budak, itu adalah Bilal. Barakallahu fikum. Inilah awalnya Islam. Islam itu bada'a ghariba, bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Maka disebutkan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain Nabi juga menyebutkan, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang ghuraba, orang yang asing. Orang asing seperti apakah yang mereka berbahagia? Yaitu alladzina yasluhuna idza fasada nas, yaitu mereka orang yang senantiasa yasluhun, melakukan kebaikan-kebaikan, idza fasada nas, tatkala manusia mereka rusak, tatkala manusia mereka rusak, kebanyakan menyekutukan Allah, kebanyakan berbuat bid'ah. Sekelompok manusia ini berusaha berpegang teguh dengan tauhid, mentauhidkan Allah, dan berpegang teguh dengan sunnah. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Katsir ibni Abdullah an abihi an jadihi, riwayat dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi mereka orang-orang yang asing. Alladzina yuslihun, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa yuslihun, memperbaiki keadaan. Ma'afsada nasu min sunnati, apa yang telah dirusak manusia dari sunnahku. Tatkala di sana ada sekelompok manusia yang ingin merusak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memunculkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara syubhat, di sana ada sekelompok manusia yang senantiasa memperbaiki, apa yang dirusak oleh manusia. Sehingga orang tersebut menjadi ghuraba, orang tersebut menjadi asing. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, al-firqatun najih, kelompok atau golongan yang selamat. La tata'assabu, tidaklah mereka fanatik. Illa kecuali li kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Perhatikan yang berikutnya, kelompok yang selamat, golongan yang selamat, bagaimana jalan mereka yang mereka tempuh. Bahwasanya kelompok yang selamat telah tata'assabu, mereka tidak pernah fanatik, tidak pernah fanatik. Illa kecuali li kalamillah, kecuali kepada kalamullah yaitu Al-Quran. Wa kalami rasulihi, dan kalamnya Rasul, ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara 'anil hawa, dengan hawa nafsunya. Akan tetapi adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Amma ghairuhu minal bashari, maka setelah beliau menyebutkan bahwasannya seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak boleh fanatik kecuali kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya beliau menyebutkan amma ghairuhu minal basyari mahma alat rutbatuhu. Ini harus kita perhatikan. Adapun selain Rasul atau selain kitabullah dan sunnah Rasul, minal basyar, dari kalangan manusia, mahma alat rutbatuhu, setinggi apapun kedudukannya manusia tadi, faqad yukhti'u, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Ini manusia, setinggi apapun kedudukannya, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala melakukan kekeliruan langsung ditegur, diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal bashar, dari kalangan manusia, setinggi apapun kedudukannya, sungguh dia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam, mereka terjatuh ke dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, mereka adalah at-tawabun, mereka orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan manusia. Juga di dalam hadis qudsi yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang meriwayatkan hadis dari Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, baik di malam hari maupun di siang hari. Inilah keadaan manusia. Sehingga kita tidak boleh fanatik kepada seorang pun, setinggi apapun kedudukannya. Kita mengikuti ulama, mengikuti fatwa ulama, fatwa para ulama. Tatkala fatwa tersebut dibangun di atas dalil, di atas hujjah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, seperti Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan tegas memberikan nasihat kepada pengikutnya, bahkan kepada kita semua, supaya mengambil ucapan beliau yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan ucapan beliau yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan, wa qala al-imamu Malik rahimahullah, berkata al-imam Malik rahimahullah, laisa ahadu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qalihi wa yutrahu illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata nabi sallallahu, kata beliau al-imam Malik rahimahullah, yang disebut imam darul hijrah, yang tinggal di kota Madinah, imam ahlus sunnah wal jamaah, beliau menyebutkan laisa ahadun, tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW illa, kecuali yu'khadu min qawlihi, bisa diambil ucapannya, wa yutraku, dan bisa ditinggalkan, illa Nabi, kecuali Nabi SAW. Adapun Nabi SAW, maka harus kita ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Barakallahu fikum. Maka adapun ucapan manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik, yukhadhu min qalihi, bisa diambil ucapannya, yaitu diambil ucapannya apabila sesuai dengan Al-Kitab As-Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Kitab As-Sunnah, wa yutrak, dan boleh pula ditinggalkan tatkala bertentangan dengan Al-Kitab As-Sunnah. Inilah barakallahu fikum ucapan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyebutkan, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, apabila ada hadis yang sahih, itulah madhhabku. Sehingga madhhab yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar, baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Bagaimanakah jalan mereka? Al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq, لا يذرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. أهل السنة والجماعة الفرقة ناجية, kelompok yang selamat. Hum ahlul hadith, mereka adalah ahlul hadith. Yang dimaksud ahlul hadith adalah mereka orang-orang yang mempelajari hadith dan mengamalkannya. Ini yang terpenting. Bukan hanya sekedar hafal hadis, tapi tidak mau mengamalkan. Ahlul hadis, mereka adalah orang yang berusaha mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait dengan Ahlul Quran pun demikian. Disebut Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Bukan sekedar banyak membaca Al-Quran, bukan sekedar hafizul Quran, hafal Al-Quran. Tapi dari sisi amalannya ba'id, sangat jauh. Bukan demikian. Sehingga sekali lagi, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat mereka itu adalah Ahlul Hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasul, mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhu man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus ada sekelompok min ummati, sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, senantiasa muncul sekelompok demikian atau sekelompok umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran. Kata Nabi, la yadhurruhum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang berusaha takhzil, melemahkan. Karena di sana ada sekelompok manusia yang akan melemahkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, ditakut-takuti dan seterusnya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah merupakan salah satu dalil bahwasanya di sana Allah akan terus menjaga Islam sampai datangnya hari kiamat. Allah akan terus memunculkan sekelompok manusia yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, benar-benar berpegang teguh mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Islam, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ayat-ayat Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya lah kami yang menurunkan adzikra. Yang dimaksud adzikra yaitu Al-Quran, Al-Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang memiliki ihtimam, perhatian, mengamalkan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Bagaimana jalan mereka? Kata beliau, tahtarimu a'immatul mujtahidin atau a'immatul mujtahidin wala tata'assabu liwahidin minhum bal ta'khudhul fikha minal qur'ani wal hadith as-sahiha min aqwalihim jami'an idha wafaqal hadith as-sahiha hadza muwafiqu li kalamihim Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Di antara jalan mereka adalah tahtarimu a'immatal mujtahidin. Mereka senantiasa memuliakan imam-imam mujtahidin. Seperti al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Mereka itu disebut imam al-mujtahidin. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, senantiasa memuliakan mereka. Tapi ingat, wala tata'assabu liwahidin minhum. Al-firqatun najiyah tidak pernah fanatik ke salah satu dari mereka. Sehingga yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad, mereka tidak mau mengambil pendapat kecuali yang datangnya dari Imam Ahmad. Ini keliru. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, tidak demikian. Ya. Mereka tidak fanatik kepada salah satu mereka. Tidak mau fanatik kepada Imam Ahmad. Tidak mau fanatik kepada Imam Syafi'i. Tidak mau fanatik kepada Imam Malik. Dan imam-imam yang lainnya. Bahkan kata beliau, bal ta'khudul fikha. Bahkan mengambil fikih ilmu minal Quran wal hadith as-sahiha. Tetap mengambil ilmu dari yang datangnya dari Al-Quran, yang datangnya dari hadis-hadis yang sahih, juga min aqwalihim, dari pendapat-pendapat mereka semua. Terkadang mengambil pendapatnya Imam Ahmad, terkadang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, terkadang mengambil pendapatnya Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain, idza wafaqal haditha sahihah. Apabila pendapat tersebut mencocoki hadis-hadis yang sahih. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Memuliakan imam-imam ahlus sunnah, imam-imam mujtahidin. Tapi sekali lagi, tidak fanatik kepada mereka. Tidak ta'assub kepada mereka. Bahkan mengambil pendapat mereka semua dengan catatan apabila barakallahu fikum pendapat tersebut mencocoki hadis-hadis yang sahih. Wa hadza, maka yang seperti ini muwafiqun di kalamihim, sesuai nasihat-nasihat mereka, sesuai nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menyebutkan, idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardal ha'id. Imam Syafi'i memberikan nasihat dengan tegas dan tandas kepada murid-muridnya. Apabila pendapatku menyelisih sabda Rasul, bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku dan ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i dengan bahasa, lemparkan pendapatku ke tembok, kata Imam Syafi'i. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Begitu juga imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengucapkan satu kalimat, ajabtu liqaumin araful asanidah wasihatahu yadhhabuna ila qali Sufyan. Sungguh, kata beliau, aku heran kepada suatu kaum yang mereka tuh sudah mengetahui sanad, sudah mengetahui dalil-dalil yang benar, tapi mereka meninggalkan dalil, lebih senang mengikuti pendapatnya Sufyan, salah satu imam ahlu sunnah. Meninggalkan dalil, tapi dia berpegang dengan pendapat manusia. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, haitsu asu atba'ahum an ya'khudhu bil haditsis sahih wa yatruku kulla qawlin yukhalifuhu. Yang mana imam-imam mujtahidun seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lain, mereka memberikan wasiat kepada atba'ahum, kepada pengikutnya, an ya'khudhu, supaya mereka mengambil hadis-hadis yang sahih, wa yatruku, dan supaya mereka meninggalkan semua ucapan yukhalifuhu, yang menyelisih, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Sekali lagi barakallahu fikum, inilah jalan yang ditempuh oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya untuk fanatik dan ta'asub. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.